apa yang terjadi di dalam cintaku hingga kamu berubah sikapmu tak seperti kamu yang ku kenal dulu. Kini aku tak lagi begitu berarti bagimu, tak bisa ku redam semua amarahmu. Jujur tak sanggup lagi aku menyerah. Dan biarkan ku pergi meninggalkan dirimu, walau berat untukku kehilangan cinta. Dan biarkan ku